terkait dengan beberapa alat yang sekarang ini digunakan ya di kedokteran. Ada alat yang dimasukkan melalui mulut misalnya atau dari atas untuk memeriksa apa yang ada di dalam badan ini dari alat-alat pencernaan. Ada juga alat yang dimasukkan lewat bawah. Ada yang dimasukkan lewat dubur, ada yang dimasukkan lewat kemaluan. Ada yang dimasukkan lewat kemaluan. Iya. Nah, ini alat-alat punya kedetailan di dalam melihat. Misalnya dia masuk ke mulut, itu dia dilihat dari pencernaan apa masalahnya di dalam. Siapa tahu ada yang terluka, ada yang itu bisa diperiksa, bisa dilihat. Iya. Jadi ada alat yang dari atas itu biasanya disebut dengan endoskopi, dan ada yang dari bawah kolonoskopi. Iya. Yang jelas penggambaran alatnya seperti itu. Ya, alat-alat yang seperti ini ketika masuk ke dalam, masuk ya melewati tenggorokan, masuk sampai ke bawah. Ya. Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Kita kembali kepada hukum yang kita sebutkan tadi. Dia semakna dengan makan atau semakna dengan makan dan minum atau tidak? Hah? Tidak ada ya makna makan dan minum di situ. Karena itu yang benarnya itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau alat-alat ini ketika dimasukkan diberi pelumas. Nah, ini pelumasnya yang menjadi masalah. Ada cairan diberikan supaya alatnya mudah masuk. Nah, ini cairan-cairan ini kalau dia masuk melalui mulut, melalui tenggorokan, ya, maka ini adalah hal yang membatalkan puasa. Sebab itu sama dia memasukkan cairan, masukkan makan dan minum melalui apa? Melalui mulutnya. Jelas ya, itu saja yang dijaga, diperhatikan terkait dengan penggunaan alat-alat ini. Baik. Ya, dan ini macam-macam ya di dalam penggunaannya sekarang ini. Ya, dan ada juga sekarang bentuk yang digunakan apa namanya? Lebih detail lagi. Itu masuk penggunaannya dalam bentuk ke pembuluh darah. Alat masuk ke pembuluh darah. Dia bisa periksa di dalam pembuluh darah tersebut. Iya. Ini juga tidak membatalkan puasa. Sama. Karena dia tidak mengandung makan dan minum. Tidak mengandung makan dan minum. Baik. Terkait dengan alat yang dimasukkan tadi ke dalam bagian dalam badan, bagian dalam tubuh, ada yang masuk lewat atas, ada yang masuk lewat bawah. Itu di orang-orang kesehatan menyebutkan bahwa fungsinya berbeda-beda. Ada yang memang untuk memeriksa bagian bawah badan, ada yang untuk memeriksa bagian atas badan, ada yang khusus untuk tenggorokan saya, ada yang khusus terkait dengan pembuluh darah. Ini ada banyak alatnya ya, saya kira di dalam ilmu kesehatannya itu ada nama-nama khususnya, tapi hakikatnya seperti itu yang saya terangkan. Terkait dengan masalah hukumnya, dia tidak membatalkan puasa, kecuali kalau dia masuk bersama dengan cairan, yang cairan ini mengandung makna makan dan apa? Minum.